Sa Petrus pasai 2. Sababnyan bohke yang nabak gata mandum yang jehet, bek le metuto ngon haba yang sulit, dan bek tema galak mepura-pura. Bek binge ate dan bek tahina ureng lain. Bahke gata jut lage anuk manyak yang ban lahe, sabeglah ke imum yang murni. Dengon lage nyan gata tematimo dan tepes selamat. Lam Alkitab nah tetule lage nyo. Gata katerasa kedro padup najroh jih Tuhan. Sababnyan tekah ke ubak Tuhan. Gopnyan lage bate yang udep. Bate yang kajiti le manusia sabab ji anggap hana meguna. Tema yang gepile le potu Allah sebago bate yang meharga. Gata lage bate-bate yang udep. Sababnyan bah ke gata tatem tepeguna ke tepegot bait Allah yang rohani. Dengon lage nyan gata kajut ke imum-imum. Yang udep khusus ke potu Allah. Dan yang melalui Isa Al-Masih tepesema uba Allah. Kereben rohani yang geterimong ba ate Allah. Sabab lam Alkitab na tetule lage nyo. Ulun kaku pilih sabah bate yang miyum. Yang lun kebah di Sion, sibaga bate paling pun. Dan urung yang mu iman uba gopnyan, hana geberi kecewa. Batenyan bitat miyum ke gata yang mu iman. Tema ke ureng yang hana meiman. Kenong ke ayat-ayat Alkitab yang lagenyo. Bate yang hanya dipeguna le utuh-utuh bangunannya. Rupa jih kajut ke bate yang paling pun. Dan yang ke bate yang terpesabab manusia hasil megantoh. Bate jit kesabab awaknya rut. Awaknya megantoh sabab awaknya hana je meiman ubat firman Allah. Menan ke yang kagepetenteh le Allah ke hai awaknya. Temak gata na ke bansa yang terpilih, imam-imam yang petimang raja, bansa yang suci, khusus ke Allah, umat potu Allah kedro. Allah gepilih gata dan ketawak gata, betetubit nibak sepot ke gata tamong u dalam teranggopnya yang pengeh. Dengan mekesut mangat gata, petabu haba ke hai but-but yang luar biasa. Yo masa ile gatakon umat Allah. Tema jinonyo gata na ke umat Allah. Yo masa ile gata hana gegase potu Allah. Tema jinonyo gata kata terimong gase sayang gopnyan. Sedara-sedara yang tercinta, gata na ke ureng asing dan merantau lam donyanyo. Sababnyan ulun melake ngon mengharap tat ubak gata, mangat gata bek ta turut hawa nafsu manusia yang sabe jimu perang jilawan jiwa. Pie gata lam kawan ureng yang hana metuhan bit beget tat. Dengan lagenyan menyo awaknyan ji fitna gata sibaga ureng jehet, awaknyan tetap ji akun menebut gata yang jero. Dengan lagenyan awaknyan dipujo Allah, niba urogopnyan geteka. Demi Tuhan, bahke gata tundok ubak tip-tip ureng penguasa manusia. Menancit ubak kaisar yang jet ke penguasa yang pun. Menancit ubak gubernur yang getunyok le kaisar kete hukum ureng yang pubut jehet. Dan kete hormat ureng yang pubut get. Sabab potu Allah getem dengan but-but gata yang get. Gata kata sumpai baba ureng yang metuto bangai. Bahke gata udep sibago ureng yang merdeka. Tema baik ke gata peguna kemerdekaan gatanyan ke gata top yang jehet. Tema udep ke sibago hamba Allah. Harga ke mandum manusia, gata gase ke mandum sedera gata yang sabe ureng Kristen. Takut ke uba Allah, dan hormat ke kaisar. Sedara-sedara yang jit ke pelayan, tunduk ke uba toke gata dengan penuh hormat. Konba awaknyan yang get ate ngon rama mantong. Tema menancit uba ureng yang kejam. Potu Allah tema gebri berkat uba gata. Menyo gata sadar ate kehendak Allah. Sabab ate ji pesanut gata ngon hana ade. Sabab pu keistimewa ji menyo gata sabab tepetun hukuman yang sebenar ji gata tanggung sabab le salah. Tema menyo gata dengan sabab ta tanggung derita yang kenong ate gata sabab lebut yang betoi. Tema Allah gebri berkat ate gata. Kenyan ke potu Allah getawok gata. Sabab almasih kedro ka menderita ke gata. Dan dengon nyan gopnyan ka gebri ke gata saboh teladan. Mangat gata ta setut langka gopnyan. Gopnyan hantomna gupubut desya. Dan hantomna mesti dropih yang dengo gopnyan mesulip. Bakwate gopnyan jitenak si habe-habeji, gopnyan hana gebalah dengon haba temenak. Bakwate gopnyan rut lam derita, gopnyan hana geancam, gopnyan temage serah hai gehnyan ubak poto Allah, hakim yang adenyan. Almasih kedro geseun bubena desa-desa getanyo, ate dro gopnyan wate gopnyan bak kaye salib. Mangat tanyo beba nibak kuasa desa, dan udep menurut lage yang gelake le Allah. Dengan luka-luka almasih ke yang pepule gata, yo masa ile gata lage bubiri yang sisat. Tema jinonyo gata katebalom tema ketesetut tukang rabe dan yang pelara jiwa gata.